ganjel men iki apa ta iki. Dadi tak lungguh iki ana sing nunggu cenul ngono lho. Oh, iki kurang ngajar panitiane iki. Masa tak lungguh kok tung ngono. Kok silitku gatel-gatel iki ana apa? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai kita ketinggalan. Anak-anak jenengan niku saniki kabeh aksese YouTube. Aksesnya media sosial. Nggih apa mboten? Mila, saya survei ya. Jumlah penonton TV sama penonton YouTube hari ini lebih banyak mana? YouTube, Pak. Betapa dahsyatnya YouTube. Dan YouTube niku nyuwun sewu, rahasiane ngene lho. Awakmu umpamane ndelok channele Mas Dedi Corbuzier. Kok sing nonton teng channele Mas Dedi Corbuzier niku 3 juta viewer. Itu penonton realnya tidak hanya 3 juta. Kata YouTube berapa? Kalau yang nonton itu 3, itu real penontonnya adalah dikalikan 9 atau dikalikan 8. Soalnya nyuwun sewu, wong sak lapangan nonton YouTube niku viewernya dihitung wong sak lapangan apa siji? Siji. Dadi lah wong sampeyan mbane iki nonton YouTube bareng-bareng. Umpamane seteko iki wong 2000. Di YouTube itu viewernya ditulis cuma satu tok. Dadi lah kula YouTube-an karo Mas Dedi nika sing nonton 3 juta. Niku padha karo dipengke 10. Sing nonton berarti pinten? 30 juta. Belum lagi di media sosial yang namanya Instagram. Ceramah semenitan kuwi le saiki. Nyuwun sewu. Itu sangat laku dan digemari. Dan di wilayah itu konco-konco Ansor tak kandani, kita kalah. Maka pikiran-pikiran radikal niki medeni. Saya detek akun Instagram, awas lagu syirik. Lagune nopo? Padamu negeri. Padamu negeri jarene syirik. Kenapa? Karena bertentangan dengan firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niki jenenge pemerkosaan ayat. Niki jenenge jaka sembung bawa golok. Gak nyambung, blok. Jaka sembung naik taksi, gak nyambung ya akhi. Gak nyambung. Saya kira lagu Padamu Negeri kuwi musyrik, berarti bapak-bapak yang mengatakan kepada istrinya, Bu, aku cinta kepadamu sehidup semati. Kuwi musyrik. Kuwi musyrik. Monggo Pak Wakil Bupati. Wakil Bupati telat mboten apa-apa kok. Mriki Pak Wakil Bupati kali kula mriki. Monggo Pak Wakil Bupati. Napa badhe nyalami wong sak jamaah sedanten monggo. Pak Wabub mriki Pak Wabub. Monggo Wabub. Ngapunten kula lungguh teng dhuwur nggih Pak Wabu nggih. Dalu niki pangkate dhuwur kula titik nggih. Lha dadi kiai iki seumur hidup Pak, dadi wakil bupati paling 5 tahun. Kepilih meneh 10 tahun, larat dicekel KPK umpamane. Muga-muga jenengan selamat Pak Wabu nggih. Mila lah ana wakil bupati, ana DPR gelem ngaji insyaallah selamat. Amin. Biasanya kan pejabat-pejabat niku gelem ngaji ya ajeng pemilihan tok biasane lho niku. Sing kula critake teng Yogja. Jadi suwe-suwe kiai niku mung dianggap kaya dong salam mung kaya Laos. Dadi lak masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe. Kan dancuk. Alhamdulillah Pak Wakil Bupati rawuh, muga-muga Pak Wakil Bupati panjang umur. Amin. Tegese wong sak donya mati Pak Wakil Bupati urip dhewe, Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Kulo matur Pak Wabub. Lagu Padamu Negeri dianggap musyrik. Dan ini nyuwun sewu, kalau tidak kita respon, mereka menganggap benar. Kelemahan orang-orang NU niku nopo? Responnya niku lambat. Gak ada respon. Kulo niku mboten butuh dibela nggih. Tapi NU niki butuh dibela. Kalau bahasa-bahasa seperti ini kamu gak respon le, mereka akan menganggap oh bener lagu Padamu Negeri kuwi musyrik. Jal, tak ajak wong sakmene mbane iki nyanyi lagu Padamu Negeri. Sing bengoke banter tak dongake utangi lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Amin.